Menang, no, sedikit lagi, no. Fernando, mengapa kamu tidak sholat, no? Nanti, no, Umi, no. Saya, no, lagi main game, no, Umi, no. Fernando, apakah kamu tidak takut dengan api neraka, no? Tapi, no, Umi, no. Diam! Cepat, ambil air wudhu, no. Fernando. Loh, kok dimatiin, Sam? Udah azan maghrib, sholat. Ya, tapi kan lagi seru, Sam. Eh, Bang, sholat fardu itu wajib, gak boleh ditinggal. Ya, tapi kan ya nanti aja matiinnya. Ah, sholat itu buat bekal nanti di akhirat. Lo mau masuk neraka? Udah sholat. Katanya Usama, sholat fardu wajib, katanya Usama. Sholat jangan tinggal, katanya Usama. Tuk bekal akhirat, katanya juga ada di Quran, katanya Usama. Waktu sholat sudah memanggil, walau masih nonton acara TV, jangan pura-pura kau lagi sakit. Kau menyesal kalau udah jadi mayit. Ingatlah dosa. Apakah tidak takut api neraka jahanam? Ingatlah dosa. Perbanyaklah pahala bekal nanti. Oh na na na na na. Tanya Usama, sholat fardu wajib. Sholat jangan tinggal, katanya Usama. Tuk bekal akhirat, katanya juga ada di Quran, katanya Usama. Fernando. Fernando. Kita kan lagi nanggung, Sam. Wah, gue.